Kembali kami sangat terima kasih kepada seluruh pendukung acara malam hari ini dan rekan-rekan sahabat-sahabat semuanya, terutamanya adalah keluarga besar Bapak Kisunu dan Ibu Endang Gubinati, keluarga yang telah mencahkan semuanya kepada keluarga besar Erlangga untuk berikan hiburan dalam suasana pernikahan Yongki Hermawan dan Siti Zuleika. Selamat menuh baru, semoga bahagia dan kekal abadi selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.